Baik, kemudian pertanyaan yang terakhir datangnya dari Dedi dari Subang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buya, uang yang diberikan oleh negara kepada seorang pegawai setelah ia meninggal dunia, uang tersebut digolongkan kemana? Tirkahkah atau itu dalam bentuk sedekah? Mohon penjelasannya. Baik, uang yang diberikan oleh sebuah perusahaan atau negara kepada seorang pegawai setelah dia meninggal, dia bukan tirkah yang harus diwaris. Karena uang itu diberikan setelah mati. Yang diwaris adalah semua harta yang ada waktu dia sebelum meninggal. Waktu meninggal harta itu ada pada dia, itu yang harus diwaris. Tapi pemberian dari negara itu adalah santunan untuk ahli waris dan bukan warisan. Jadi misalnya sebuah perusahaan ada semua karyawannya meninggal atau negara ada yang meninggal, maka negara sudah berjanji memang karena dia seorang pegawai begini, pejabat begini, kalau meninggal dunia maka anak-anaknya akan dapatkan santunan begini-begini. Maka itu bukan warisan. Kalaupun harus dibagi di antara anak-anak, dibagi dengan rata, bukan 1:2. Karena bukan warisan. Warisan itu adalah semua harta yang ada waktu dia mati. Yang diberikan setelah mati bukan warisan. Selesai. Wallahu a'lam bissawab.